Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, pembacaan pada risalah Talkhisu Kitab bi Ahkamil Udhiyati wa Dzakah, ringkasan kitab hukum-hukum seputar berkurban dan menyembelih. Pada kajian sebelumnya, pembacaan pada risalah ini, kita bawakan penjelasan beliau tentang pasal yang keenam, yaitu fi ma yu'kalu min al-udhiyyi wa yufarraq. Ketika seorang berkurban, berapa yang disyariatkan untuk dia makan dan keluarganya, dan berapa yang dibagikan, disedekahkan, dihadiahkan. Diterangkan oleh mu'allif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwa dalam hal ini terdapat keluasan, terdapat kelonggaran, namun yang afdalnya dia mengambil sepertiga untuk dia dan keluarganya, sepertiganya lagi dihadiahkan, dan sepertiganya lagi disedekahkan. Kita lanjutkan penjelasan beliau fasal yang berikutnya. Qal mu'allif Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, al-faslu as-sabi', fasal yang ketujuh, fima yajtanibuhu man arada al-udhiyah, perkara yang dihindari oleh orang yang ingin berkurban. Bagi yang ingin berkurban, apa saja yang harus ia hindari, yang harus ia jauhi. Idza arada ahadun an yudhi, jika ada seorang yang ingin berkurban, wa dakhala syahru dzulhijjah, dan masuk bulan Dzulhijjah, masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, imma biryati hilalih aw kamali dzulqa'dah 30 yawma, apakah dengan melihat hilal, ru'yah hilal Dzulhijjah, atau dengan menyempurnakan bulan sebelumnya, yaitu menyempurnakan Dzulqa'dah 30 hari. Karena yang namanya bulan Hijriyah, hanya dua kemungkinan jumlahnya setiap bulannya, 29 hari atau 30 hari. Tidak ada yang kurang dari 29 dan tidak ada yang lebih dari 30. Sehingga cara menentukan masuknya pada tanggal ketika mau masuk malam 30, dilihat hilal, hilal Dzulqa'dah. Apakah besok masih Dzulqa'dah 30 atau sudah 1 Dzulhijjah? Jika terlihat hilal, berarti besok sudah 1 Dzulhijjah. Dzulqa'dah hanya 29 hari. Namun jika belum terlihat hilal, berarti disempurnakan Dzulqa'dah menjadi 30 hari. Fa innahu yahrumu 'ala an ya'khudha syai'an min sya'ri aw adhfari aw jildi. Abil masuk bulan Dzulhijjah, masuk tanggal 1 Dzulhijjah, dan dia ingin berkurban, maka haram mengambil sesuatu dari rambutnya, kukunya, atau kulitnya. Pakai rambut kepalanya atau bulu yang lainnya, tidak boleh dipotong, tidak dicukur. Kulit kukunya, baik kuku tangannya, kuku kakinya, demikian juga kulitnya, tidak boleh diambil atau dipotong. Misalnya kulit kaki, kadang ada seorang yang kakinya pecah-pecah, kadang kulitnya dia lepas-lepasin, dicabutin. Ini jika dia ingin berkurban dan masuk satu Dzulhijjah, tidak boleh dia memotong atau mencabut kulitnya. Hatta yadhbah udhiyatah. Larangan ini berlaku dari awal Dzulhijjah sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Kalau tanggal 10 dia menyembelihnya setelah salat Idul Adha, nah maka pada tanggal 10 tersebut setelah disembelih hewannya, selesai larangan tersebut. Jika dia menyembelihnya nanti tanggal 13 Dzulhijjah, berarti tanggal 13 Dzulhijjah setelah menyembelih baru berakhir larangan tersebut. Nah, larangan ini mulai 1 Dzulhijjah sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Li hadits Ummi Salamah radhiyallahu anha, berdasarkan hadits Ummi Salamah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aytum hilala Dzulhijjah wa fil hadin idza dakhalatil 'ashr wa arada ahadukum an yudhahi falyamsik an sya'rihi wa adfarihi." Rawahu Ahmad Muslim. Apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah tanggal 1 Dzulhijjah, dalam lafaz yang lainnya, apabila masuk 10 awal Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka hendaknya menahan, jangan memotong mencukur rambutnya, motong kukunya, hendaknya ditahan sampai ia menyembelih hewan kurbannya. Rawah Ahmad Muslim. Fi lafdin, dalam lafaz yang lainnya, فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِي. Jangan mengambil atau motong dari rambutnya, kukunya sedikit pun sampai dia menyembelih hewan kurbannya. وَفِلَابْدٍ, dalam lafad yang lainnya, فَلَا يَمَسْتَ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا بَشَرِ شَيْئًا. Jangan menyentuh atau mengambil rambutnya ataupun kulitnya sedikit pun. Tidak boleh memotong, mengambil, mencukur sampai ia menyembelih hewan kurbannya. Wa idza nawal udhiyat athna al-'ashr amsaka an dhalika min hin niyyatihi. Dan apabila ia berniat berkurban di pertengahan sebul awal Dzulhijjah, ketika masuk satu Dzulhijjah belum ada niatnya untuk berkurban, nanti pertengahan baru ada niat ingin berkurban. Misalnya tanggal 5 Dzulhijjah baru berkeinginan ingin berkurban pada tahun tersebut. Maka pada saat itu dia menahan dari larangan tersebut, memotong kukunya, mencukur rambutnya, mengambil kulitnya. Nah, saat dia mulai berniat, dari situ dia menahan. Wala itsma 'alaihi ma akhadha qabla an-niyyah. Dan tidak ada dosa atasnya pada apa yang dia ambil, dia potong atau dia cukur sebelum berniat. Nah, misalnya tanggal 1, tanggal 2 dia potong kukunya karena belum ada niat untuk berkurban, dia cukur rambutnya, tidak mengapa. Nah, larangan ini berlaku ketika dia mulai berniat untuk berkurban. Jika mulai niatnya pertengahan 10 awal Dzulhijjah, saat itu baru dimulai larangan tersebut. Wal hikmatu fi hadha an-nahyi, hikmah larangan ini, kenapa dilarang yang ingin berkurban ketika masuk satu Dzulhijjah sampai menyembelih hewan kurbannya? Kenapa dilarang motong kukunya, mencukur rambutnya, motong kulitnya? Annal mudahhi lamma syaraka al-hajj fi ba'di a'mal an-nusuk. Buasnya orang yang berkurban ketika menyamai orang yang berhaji pada sebagian amalan-amalan ibadah haji, wa huwa taqarrub ila Allah ta'ala bi dhabil qurban, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban. Di antara amalan orang yang berhaji menyembelih. Bagi yang berhaji ifrat, padanya baginya menyembelih sunnah, tidak wajib. Yang sebatas haji saja, tidak dibarengi dengan umrah. Adapun yang haji tamattu', haji qiran, umrah dan haji, sekali safar pada safar tersebut, maka menyembelih baginya hukumnya wajib. menyembelih hukumnya wajib. Jika dia tidak memiliki uang untuk membeli hewan kurban, maka menggantinya dengan puasa 10 hari. Jika tidak mampu menyembelih, menggantinya dengan berpuasa 10 hari. 3 hari di hari-hari haji, 7 hari ketika selesai pelaksanaan hajinya. Ketika orang yang berkurban menyamai orang yang berhaji pada sebagian amalan-amalan haji, itu mendekatkan diri kepada Allah dengan berkurban, syaraka fi ba'dhi khasa'isil ihram, maka dia pun menyamai orang yang berhaji pada sebagian khususan ihram. Minal imsaki 'an asy-syari wa nahwi, di antara hukum orang yang sedang berihram, tidak boleh memotong rambutnya dan semisalnya, harus menahan diri sampai tahallul. Demikian juga orang yang berkurban, dia menyerupai orang yang berihram pada sebagian hukumnya. Tidak boleh memotong kukunya, rambutnya, kulitnya, sampai ia menyembelih hewan kurbannya. Wahadal hukmu khasun biman yudhahi, hukum ini khusus bagi yang berkurban, yang memiliki hewan kurban. Misalnya dalam rumah tangga yang berkurban, bapak, ayah yang membeli hewan kurban, ayah. Maka hukum ini berlaku bagi ayahnya saja. Amma man yudhaha anhum, adapun yang diikut sertakan dalam pahalanya, misalnya dia berkorban untuk dia dan keluarganya, istri-istrinya dan anak-anaknya, diikutkan dalam pahala berkorban. Fala yata'allaqu bih, maka mereka tidak berkaitan dengannya, tidak berkaitan dengan hukum ini. Hukum ini hanya berlaku bagi yang punya hewan kurbannya. Misalnya tadi bapak yang punya hewan kurban, ayah, suami, maka hukum ini hanya berlaku bagi suami. Adapun keluarganya yang diikut sertakan pada pahalanya, istrinya, anak-anaknya, mereka tidak terkena hukum ini, tidak masuk dalam larangan ini. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa arada ahadukum an yudhi, salah seorang di antara kalian ingin berkurban, dia yang punya hewan kurban. Walam yakul, beliau tidak menyatakan an yudhaha anhu, diserikatkan pada pahala berkurban. Walianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudhahi an ahli baiti wa lam yunqal anhu anna amara bil imsak an dhalik. Demikian juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban untuk keluarga beliau, dan tidak dinukilkan, tidak ada riwayat bahwa beliau memerintahkan keluarganya untuk menahan diri dari hal itu, memotong rambut, memotong kuku, kulit. Tidak riwayat bahwa beliau memerintahkan keluarganya untuk meninggalkan hal itu, menjauhi hal itu. Menunjukkan hukum ini khusus hanya bagi beliau, bagi mereka yang ingin berkurban, yang punya hewan kurbannya. Adapun yang hanya diserikatkan pada pahalanya, tidak masuk dalam hukum ini. Wa ala hadha fayajuzu li ahli al-mudhahi, maka atas dasar ini boleh bagi keluarga yang berkorban, yang ikut sertakan pada pahalanya, mereka boleh an yakhudhu fi ayyamil ashri min asy-sya'ri wadh-dhufri wal basharah, mereka boleh pada 10 awal Dzulhijjah mengambil, memotong rambutnya, memotong kukunya, memotong kulitnya. Tidak masuk dalam larangan ini. Wa idza arada man yuridu al-udhiyah syai'an min sya'ri aw dhufri aw basharatihi fa'ala an yatuba ila Allah ta'ala. Dan apabila ia mengambil, padahal dia ingin berkurban, dan dia mengambil atau memotong rambutnya, kukunya atau kulitnya, dia terjatuh dalam kesalahan ini, hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ya'udu, dan jangan diulangi kembali. Wala kafarat, dan tidak ada kafarat atasnya. Tidak ada kafarahnya. Wala yamna'u dzalika 'anil udhiyah. Dan itu tidak menghalangi dia untuk berkurban. Bukan berarti kalau dia terjatuh dalam larangan ini tidak sah berkurbannya, tetap sah. Namun dia hendaknya bertobat kepada Allah, beristighfar, jangan diulangi kembali kesalahan tersebut. Kama yadhunnu ba'dul 'awam, sebagaimana anggapan sebagian orang awam. Mereka beranggapan kalau melakukan kesalahan ini berarti tidak boleh berkurban. Nah, ini anggapan yang keliru. Yang benar bahwa kesalahan ini jika terjadi dalam kesalahan ini bukan penghalang dia untuk berkurban, tetap boleh berkurban. Kalau orang yang berihram jika melakukan kesalahan ini ada kafarahnya. Dam menyembelih atau puasa 3 hari atau memberikan makan kepada 6 orang miskin. Orang yang berihram kalau melakukan kesalahan ini dengan sengaja, dia memotong rambutnya, misalnya mencukur rambutnya padahal sedang berihram, belum saatnya tahallul, ada kafarahnya. Kafarahnya apa? Menyembelih. Diperintahkan untuk menyembelih kambing atau 1/7 sapi atau 1/7 unta, atau puasa 3 hari atau memberikan makan kepada 6 orang miskin. Diberikan pilihan antara 3 kafarah ini. Adapun bagi yang tidak berhaji, orang yang berkurban yang tidak berhaji, tidak ada kafarahnya. Dia hanya diperintahkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar dan jangan diulangi kembali. Wa idza akhadha nasyan min dzalika nasiyan, wa idza akhadha syan min dzalika nasiyan aw jahilan. Dan jika dia mengambil sesuatu dari itu, apakah dari rambutnya, kukunya atau kulitnya dalam keadaan lupa atau karena belum mengetahui hukumnya, aw sakata sya'ru bila qasdin, atau rambutnya gugur jatuh tanpa disengaja. Misalnya dia gatal, kepalanya dia garuk, ada rambut yang jatuh, tidak disengaja. Fala itsma 'alaih, tidak ada dosa atasnya. Wa in ihtaja ila akhdhihi falahu akhdhuhu wa la syai'a 'alaih. Jika butuh untuk diambil atau dipotong, boleh diambil dan tidak ada dosa atasnya. Contohnya mithu an yankasira dhuhruh, kukunya patah. Yankasira dhuhruh fi udhi, kuku yang patah tersebut mengganggu dia. Fayaqussu, maka dia pun memotongnya. Ini tidak mengapa karena ada hajah. Ayanzilu sya'ru fi 'ainih, atau rambutnya turun mengenai matanya, terlalu panjang mengenai matanya, mengganggunya. Fiziluh, maka dia pun menghilangkannya, memotongnya. Aw yahtaju ila qasih limudawati jurhin nahwi, atau butuh memotongnya untuk mengobati penyakit dan semisalnya. Tidak mengapa jika ada kebutuhan, misalnya sakit, sakit kepalanya, pusing, ingin dibekam di kepala sehingga harus dicukur kepalanya, tempat dibekam untuk mengobati penyakitnya. Tidak mengapa jika ada hajah. Dengan demikian selesai fasal yang ke-7. Kita masuk fasal yang berikutnya, yang ke-8. Al-faslu tsamin fi dzaka wa syurutiha, tentang menyembeli dan syarat-syaratnya. Adzakatu fi'lu ma yahillu bil hayawan alladhi la yahillu illa biha min nahrin aw dhabin aw jurh. Adzakah, yaitu melakukan perbuatan yang dengannya hewan menjadi halal, yang tidak bisa halal kecuali dengannya. Apakah itu di nahar atau disembelih atau dilukai. Fannaharu lil ibil, adapun nahar ini bagi unta. Wa dhabh li ghairi dhabh, untuk selainnya. Wal jurh lima yaqdiru alaihi illa bih, jurh dilukai yang tidak bisa kecuali dengannya. Misalnya hewannya lari, nah, tidak bisa disembelih, tidak bisa dinahar, tidak susah ditangkap, maka dilukai di mana saja bisa dilukai, dialirkan darahnya. Jurh. Misalnya dengan tembak, nah, dia mengucapkan bismillah ketika menembaknya, karena tidak bisa disembelih lari hewannya. Jika ditembak mati, setelah ditembak, nah, dan mengucapkan bismillah, halal hewan tersebut. Nah. Namun jika setelah ditembak masih hidup, nah, misalnya enggak bisa lagi jalan tapi masih hidup, maka harus disembelih lagi, nah. Agar menjadi halal, nah, harus disembelih atau dinahar. Ini ada tiga macam di sini, nah. Nahar, dzabh, jurh, nah. Nahar ini biasanya pada unta. Nah. Dzabh ini untuk selainnya seperti kambing, sapi, nah, ayam, misalnya dzabh. Nah. Kemudian kata beliau, wa yushtaratu lidzakati syurutu tis'ah. Syurutun tis'ah. Disyaratkan halalnya sembelihan, nah, 9 syarat, nah, 9 syarat. Al-awwal yang pertama, an yakuna al-mudzakki 'aqilan mumayyizan. Yang menyembelih adalah orang yang akal mumayyiz. Fala yahillu ma dzakkahu majnun aw sakran aw sabi aw saghir lam yumayyiz. Berakal dan memayyiz, sudah bisa memahami, membedakan. Maka tidak halal sembelihan orang yang gila atau orang yang mabuk atau anak kecil belum memayyiz, belum tahu apa-apa, belum bisa membedakan. Aw kabirun dhahaba tamyizuhum, atau orang yang sudah tua renta, sudah pikun, hilang akalnya. Dhahabatan, tidak bisa membedakan antara ini itu. Nah. Dan semisal mereka. Wanahuhim. Ini syarat yang pertama. Agar sembelihan halal, yang menyembelihnya harus berakal dan mumayyiz. Nah. Mumayyiz ini membedakan. Atsani, syarat yang kedua, an yakuna al-mudzakki musliman aw kitabiyan. Yang menyembelihnya harus muslim atau kitabi. Yahudi atau Nasrani. Wa huwa man yantasibu ila dinil yahudi aw nasara. Yaitu yang menisbahkan dirinya ke agama Yahudi atau Nasara. Mengikutnya Nabi Musa atau mengikutnya Nabi Isa alaihi wassalam. Selain keduanya, selain muslim, selain kitabi, tidak halal sembelihannya. Misalnya sembelihannya orang Majus, nah, penyembah api. Sembelihannya orang Hindu, orang Buddha, nah, ini tidak halal, nah. Tidak halal bagi kaum muslimin. Fa'amal muslimu fahilu ma dzakkah. Adapun muslim, maka halal sembelihannya. Sawa'un kana dzakaran am untha. Sama saja, baik yang menyembelihnya laki-laki atau perempuan. Muslim atau muslimah. Adlan am fasiqa. Baik dia adalah orang yang adil, yang tak percaya, adil, menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang fasik. Nah. pelaku dosa. Tahiran am muhdatha, am muhditha, baik dalam keadaan suci atau berhadas, sembelihannya halal. Nam, sembelihan seorang muslim atau muslimah. Nam, wa amal kitabi fi halu ma dzakahu sawa'un kana abuhu wa ummu kitabain amla. Adapun kitabi Yahudi atau Nasrani, halal sembelihannya, baik ayahnya dan ibunya kedua-duanya kitabi atau tidak. Nam, sawa'un kana abu wa ummu kitabai kitabiyain amla, sama siapakah kedua orang tuanya juga ahlu kitab atau bukan. Nah, yang penting dianya kitabi, yang menyembelihnya tersebut adalah kitabi, min ahlu kitab. Nah, Yahudi atau Nasrani, orang tuanya juga ahlu kitab ataupun bukan, sama saja. Yang penting dianya yang menyembelih adalah kitabi. Nah, wa qad ajma'al muslimun 'ala halli ma dzakahu al-kitabi. Kaum muslimin sepakat halalnya sembelihan kitabi, Yahudi atau Nasrani. Liqali ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 5, wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Sembelihannya ahlul kitab halal untuk kalian. Makanannya itu sembelihannya ahlul kitab halal untuk kalian. Walianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akala min syatin ahdathaha lahu imra'atun yahudiyyah. Demikian juga dari yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dari kambing yang dihadiahkan kepada beliau oleh perempuan Yahudi. Menunjukkan sembelihan Yahudi halal. Wa akala min khubzi sya'ir wa ihalatin sanikhah da'ahu al-yahudi ilaihima. Demikian juga beliau makan dari roti khubz terbuat dari gandum syair, demikian juga dari lemak yang di makanan yang disuguhkan oleh orang Yahudi kepada beliau. Ini juga menunjukkan sembelihan mereka halal baik kaum muslimin. Wa masarul kuffar ghairu ahli kitab. Adapun seluruh orang kafir yang lainnya selain ahli kitab, fala yahillu ma dzakau, maka tidak halal sembelihan mereka. Semua orang kafir selain ahli kitab, ahli kitab juga termasuk kafir. Nam, setelah diutus Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja tidak mau mengikuti ajaran yang beliau bawa, semuanya dikatakan kafir, nah, baik ahlul kitab maupun yang lainnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahlul kitab dan kaum musyrikin, nah, yang tidak mau mengikuti Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun seluruh orang kafir selain ahlul kitab, maka tidak halal sembelihan mereka. Baik itu kaum musyrikin yang menyembah berhala, Majus dan yang lainnya. Lima fuhum yaqaulihi ta'ala, berdasarkan mafhum firman Allah subhanahu wa ta'ala, pemahaman kebalikan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'amul ladhina utul kitab, dan sembelihannya ahlul kitab. Fa'inna alladhina utul kitab, kalimat alladhina utul kitab ismun mausul, wasilatuh, isim mausul dan silahnya. Wahuma bimanzilatin mushtaq al-mudhammin li sifatin ma'nawiyah. Keduanya isim mausul dengan silahnya, penjelasnya, itu posisinya sama dengan mushtaq. Isim mushtaq yang mengandung sifat ma'nawi. Yathbutul hukmu wujudiha wa yantahi bi'adamiha. Hukum ada dengan adanya sifat tersebut dan hilang dengan hilangnya sifat tersebut. Jadi utul kitab yang diberikan kitab ahlul kitab, halal sembelihan ahlul kitab. Berarti mafhumnya kalau sembelihannya bukan ahlul kitab, sembilannya haram, tidak halal bagi kaum muslimin. Qala Imam Ahmad berkata Imam Ahmad rahimallahu taala, "La a'lamu ahadan qala bi khilafi." Aku tidak mengetahui seorang pun yang mengatakan pendapat berbeda dengan ini. Bahwa ulama sepakat ahlul kitab sembilannya halal. Selain ahlul kitab dari orang kafir yang lainnya, semuanya sembilannya haram, tidak halal bagi kaum muslimin. Illa an yakuna sahib bid'ah, kecuali yang menyelisih pendapatnya adalah ahlul bid'ah. Wa naqala al-ijma' alai al-Khazin fi tafsirih. Al-Khazin menukilkan kesepakatan para ulama dalam tafsir beliau. Para ulama sepakat sembilan alkitab halal, selain ahlul kitab dari orang kafir yang lainnya haram. Wa ala hadha fala yahillu ma dhabahu syu'iyyun wal musyrikun. Maka atas dasar ini tidak halal sembelihannya ateis, komunis yang tidak bertuhan. Demikian juga musyrikun, orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala. Sa'an kana syirkum bil fi'l, sama saja apakah kesyirikan mereka dengan perbuatan. Kaman yasjuduna li asnam, seperti orang yang sujud kepada berhala. Aw bil qaul, atau kesyirikan dengan ucapan. Kaman yad'una ghairallah, seperti mereka yang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sembilannya orang-orang musyrik. Musyrik syirkan akbar, haram, tidak halal. Wala yahillu ma dhabahu tarikus shalah, demikian juga tidak halal sembelihan orang yang meninggalkan sholat. Sembelihannya orang yang tidak sholat, kata beliau, juga tidak halal. Li'annahu kafiru 'ala al-qawli ar-rajih, karena orang yang meninggalkan sholat, tidak sholat, ini juga kafir menurut pendapat yang lebih kuat. Sawa'un tarakaha tahawunan am juhdan liwujubiha, sama saja dia meninggalkan sholat karena bergambang-gambangan, bermalas-malasan, atau menentang kewajibannya. Wala yahillu ma dhabahu jahidu wujubi salawatil khams, demikian juga tidak halal sembelihan orang-orang yang menentang kewajiban salat lima waktu. Walaupun dia salat namun mengingkari, mengatakan salat lima waktu tidak wajib, hanya sunnah misalnya. Ini kata beliau, sembelihan orang seperti ini juga tidak halal. Illa an yakuna mimman yajhalu dhalik, kecuali dari orang-orang yang tidak mengetahui hukumnya, belum mengetahui hukumnya. Likauni haditha ahdin bi islam, nah misalnya karena dia baru masuk Islam dan semisalnya. Seperti ini dia berikan uzur. Jika kemungkinan dia belum tahu hukumnya, kemudian dia mengingkari kewajibannya, diberikan uzur, disampaikan hujah kepadanya. Jika dia menerimanya, alhamdulillah, itu yang diharapkan. Namun jika setelah tegak hujah atasnya tetap mengingkarinya, barulah bisa dikafirkan. Karena mengingkari perkara yang sudah jelas kewajibannya dalam agama ini, kewajiban sholat lima waktu. Wa la yalzamu as-su'alu 'amma dhabaha al-muslimu aw al-kitabi kayfa dhabaha, dan tidak harus bertanya tentang sembelihan seorang muslim atau kitabi, bagaimana dia menyembelihnya. Wa hal sama 'alaihi aw la, apakah dia membaca bismillah ataukah tidak. Kita hukumi secara zahir, hukum asal seorang muslim kalau menyembelih halal. Nah, baca bismillah. Nah, kita abi hukum asalnya ketika menyembelih sembelihnya syar'i, nah, halal. Tidak harus bertanya terlebih dahulu bagaimana cara menyembelihnya, baca bismillah atau tidak. Nah, misalnya ingin makan di rumah makan, nah, punya muslim, sediakan menunya, misalnya ada ayam, tidak harus bertanya ini bagaimana cara menyembelihnya, baca bismillah atau tidak ketika menyembelih ayamnya. Tidak diharuskan. Nah, hukum asalnya sembelihan muslim halal. Bal walayan bagi, bahkan ini tidak pantas betul menanyakan seperti ini. Li'anna dzalika min at-tanatu'i fid din, kayak termasuk berlebihan, ghulu, ekstrim dalam agama. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akala mimma dzabahu al-yahudi wa lam yas'alhum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dari sembelihan Yahudi. Ketika diberikan hadiah kambing yang sudah masak, beliau makannya dan tidak bertanya kepada mereka, bagaimana cara kalian menyembelih kambing ini, apakah baca bismillah atau tidak. Beliau tidak menanyakan. Nah, menghukumi asalnya sembelihan ahlul kita asalnya halal. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, masih ada kelanjutan penjelasan beliau tentang fasal yang ke-8 ini, tentang syarat-syarat halalnya sembelihan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.